dan sayang. Apapun pasti kau lakukan untuk diriku yang kau sayang. Wanita yang paling mulia hatinya. 9 bulan 10 hari kita berada dalam kandungannya. Ia selalu merawat kita dengan penuh kasih sayang. Menjelang detik kelahiran si buah hati, ibu sudah siap dengan segala pengorbanannya. Ibu rela bermandikan keringat, bercucuran air mata.